kone nong dhuwur, kokume kone melaku, iring-iringan yo pepiarengan, tonggo-tonggo yo podo nyambyan, nong kulon temetes elo, nong wetan temetes geti, podo plonjoran. Podo dredesan ketelan elu dadi kesan gotong-gotongan teko ambulan awak rikonang jero puntian rasane ati kari sing tahan nyawang riko isun tangisan sicine kembiang ono ring taman isun pucolan son eman-eman saiki ilyang merko suryatan alom sak durunge meneng.